lanjutkan barakallahu fikum pembahasan kita dari kitab Adabul Isyrah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-muru'atu wal mahabbah. Al-muru'ah, menjaga kehormatan seorang muslim, wal mahabbah, dan mencintai seorang muslim. Qala rahimahullahu ta'ala wa minal mu'asharati sidqul muru'ah wa safa'ul mahabbah fa innaha la tatimmu illa bihima. Termasuk daripada adab di dalam mu'asyarah adalah sidqul muru'ah, menjaga kehormatan, menunjukkan jati diri sebagai orang yang mempunyai keras kehormatan, dan juga menjernihkan rasa cinta dan sayang kepada saudaranya seorang muslim. Ini diantara adab. Fa innaha la tatimmu illa bihima. Karena akhlak atau di dalam bergaul dengan sama muslim tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal ini. Terjalin saling kasih sayang, saling mencintai, dan saling menjaga kehormatan masing-masing. Saling menjaga harga diri masing-masing. Menjaga kehormatan seorang muslim. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pernah memandang Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, "Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki indallah. Walal muslimi a'zamu walal muslimu a'zamu hurmatan indallah." Kata dia, betapa besarnya kehormatanmu wahai Ka'bah, dan betapa besarnya kedudukanmu di sisi Allah. Akan tetapi kehormatan seorang muslim lebih. Kehormatan seorang muslim barakallahu fikum adalah tanggung jawab kita bersama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bertanya kepada saudaranya, kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa sesungguhnya muslim yang benar-benar merugi dan bangkrut pada hari kiamat, yang pailit? Mereka menjawab, "Al-muflisu man la dinara lahu wa la mata'." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat beliau menjawab, orang yang pailit, yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki barang. Barang habis, uang tidak ada, itu bangkrut. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-muflis man laqiya Allah bi salatin wa zakatin wa shaumin." Orang yang benar-benar bangkrut, yang merugi, yang pailit adalah orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, haji bahkan. Wa mata wa qad shatama hadha wa akhadha mala hadha wa shafaka dama hadha wa daraba hadha. Namun ternyata dia meninggal dalam keadaan membawa berbagai macam mazalim. Dia kerjaannya di dunia mencaci memaki saudaranya, kerjaannya merusak kehormatan saudaranya, kerjaannya barakallahu fikum memakan harta saudaranya dengan cara yang tidak halal, memukul saudaranya. Maka kemudian fayakhudhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا بَيْنَهُمْ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Maka orang-orang yang dizalimi pun kemudian mengambil kebaikan dia masing-masing, kebaikan mereka, kebaikannya. Yang ini mengambil kebaikan salatnya, yang ini mengambil kebaikan puasanya, sehingga ketika kebaikan mereka, kebaikan dia habis diambil dan belum sempat selesai urusannya, kejelekan orang yang dizalimi diambil kemudian dipikulkan kepada dia dan dilemparkan ke dalam api neraka. Sebenarnya barakallahu fikum, kalau kita mau sabar, kalau kita mau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kepada Alkitab wa Sunnah, bahwa ternyata orang yang memaki, yang mencela kita itu ya intinya membantu kita sebenarnya. Membantu mikul dosa kita. Membantu meringankan dosa kita. Begitulah memang syariat yang maha adil. Jaga kehormatan saudara kita seorang muslim. Dan jaga kecintaan kita terhadap dia. Jangan sampai mengorbankannya dengan sebab yang kadang-kadang tidak jelas. Bab yang berikutnya. Izharul farhi wal bashashah. Juga termasuk adab adalah izharul farhi wal bashashah. Menampakkan kesenangan dan wajah yang ceria pada saat bertemu dengan saudaranya seorang muslim. Wa minha bashashatul wajhi wa lutful lisan. Di antara adab di dalam pergaulan adalah bashashatul wajh. Menunjukkan wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudaranya. Lutful lisan, ucapan yang lembut. Lisan yang lembut. Wasa'atul qalbi, dan juga lapang atau luas, lapang dada. Dan ini sangat penting. Hidup dalam pergaulan sama muslim, kalau kita selalu sempit dada atau sempit hati, maka setiap hari kita akan bermusuhan dan setiap hari kita akan ganti teman. Sa'atul qalb, sadar. Kalau Anda tersinggung dengan ucapan teman Anda, maka tidak menutup kemungkinan teman Anda juga lebih banyak tersinggung dengan ucapan Anda. Bedanya, kalau Anda tidak dewasa di dalam mengatasi ketersinggungan itu, kalau teman Anda dewasa. Sehingga dia mungkin karena kedewasaannya, mungkin langsung menegur Anda. Jangan bicara seperti itu. Atau mungkin kalau dia tidak enak menegur Anda, dia pun cuek. Maklumlah orang ini memang begini. Tetapi Anda yang tidak dewasa. Sungkan aku berteman dengan fulan. Kenapa? Aku tersinggung dengan ucapan dia. Kapan ente mau cari teman yang tidak pernah menyinggung perasaan Anda? Enggak bakal dapat. Dunia. Mau ingin teman yang tidak pernah menyinggung perasaan Anda, nanti di surga. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Yang tidak pernah mendengar ucapan dusta ataupun ucapan yang sia-sia. La laghun fiha wala ta'zim. Tidak pernah diperdengarkan di dalamnya perbuatan yang sia-sia ataupun perbuatan yang mengandung dosa. Kalau mau ingin teman seperti itu nanti di dalam surga. Illa qawlan salaman salama. Yang terdengar adalah ucapan salam. Nanti di dalam surga. Adapun di dunia perlu sa'atul qalbi, lapang dada. Saudara saya salah. Saudara saya menyinggung perasaan saya, sudah tidak apa-apalah. Namanya kehidupan dunia begitulah. Jangan ingin menang sendiri. Wabastul yadi, dan juga melapangkan kedua tangan kita terhadap saudara kita yang terkadang menyakiti hati kita, menyakiti saudara kita, menyakiti perasaan kita. Wakadzmul ghaidh, menahan amarah. Artinya sifat amarah mesti terdapat pada siapapun, tetapi tahanlah amarah Anda. Dan lebih jeleknya sikap pemarah ini kalau terdapat pada seorang da'i, lebih jelek lagi sudah pemarah ditambah lagi dengan sifat hasad, pendengki, iri hati. Kadzmul ghaidh, hilangkan rasa amarah. Jangan gampang terprovokasi dengan berita. Dan ini sudah kita bahas di Al-I'tisam kemarin. Wa tarkul kibr, dan termasuk adab juga adalah meninggalkan kibr, sombong. Allah Azza wa Jalla menceritakan kisahnya Luqmanul Hakim di dalam Al-Qur'anul Karim ketika berwasiat kepada anaknya. Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai anakku, jangan engkau palingkan mukamu dari orang lain karena merendahkan dia. Nasihat-nasihat yang mulia. Jangan kamu palingkan mukamu dari orang lain karena kamu meremehkan atau merendahkan dia. Apalagi karena ada perasaan menghinakan dia. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan gaya dan lagak sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang mukhtalin fakhur. Mukhtal fi nafsih, fakhur ala ghairihi, kata para mufassirin. Mukhtal artinya sombong tapi untuk diri sendiri. Sombong. Fakhur ala ghairi. Fakhur artinya sombong dan merendahkan orang lain. Dua-duanya tercela. Tarkul kibr, meninggalkan kibr, sombong. Perasaan bahwa dialah orang yang paling alim, yang paling berilmu. Ini termasuk akhlak yang tercela. Wa mulazamatul hurmati, dan juga senantiasa dan menjaga hurmah, kehormatan. Wa izharul farahi bima ruziqa min ashmin ishratihim wa ukhuwatihim, dan juga menampakkan rasa senang, menunjukkan rasa senang terhadap rezeki atau kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita di dalam keluarga mereka ataupun persaudaraan mereka. Akan selamat hati kita. Naam. Berbeda dengan orang yang hasad. Orang yang hasad, kamu cerita kebaikan apa saja tentang seseorang, mesti dia akan sulit untuk menerima. Alhamdulillah, sekarang setelah kita mendengarkan, setelah kita kedatangan ustadz, alhamdulillah ustadz kita begini, begini, begini, baik, alhamdulillah ta'limnya bagus. Kata dia apa? Ya memang bagus, tapi, mesti ada tapinya. Tapi, kamu belum baca ini kan? Dia ada kesalahannya di sini, sini, sini. Aneh. Alhamdulillah sekarang saudara kita bisnisnya tambah maju. Bisnisnya masya Allah begini, begini, begini, masya Allah. Sekarang usahanya luar biasa. Iya, memang sih. Tapi, mesti ada tapinya dia. Tapi, dia itu muamalah dengan riba ini. Dia sendiri gak muamalah dengan riba karena gak punya duit. Artinya pengingkarannya sih benar, cuman kadang-kadang gak komitmen. Artinya yang kita maksud di sini barakallahu fikum begitulah. Izharul farah, tunjukkan rasa senang, rasa bahagia ketika saudara anda bahagia. Tunjukkan rasa senang ketika saudara anda disenangi orang. Bukan selalu ada tapinya. Selalu mencari celah dan merendahkan orang. Termasuk adab adalah menunjukkan rasa bahagia ketika bahagianya, ketika saudara kita bahagia. Dan tidak boleh menunjukkan rasa angkuh, rasa sombong di hadapan mereka. Adab yang seperti ini kalau diterapkan barakallahu fikum, luar biasa. Begitu indahnya ternyata Islam. Yang berikutnya, suhbatul alimil aqil. Bersahabat dengan seorang yang alim dan berakal. Dua. Ada orang yang alim tapi gak akil. Ada orang yang berilmu tapi gak berakal. Sehingga ilmunya merusak dia sendiri. Yang repot lagi gak berilmu, gak berakal. Kita dianjurkan untuk bersahabat dengan seorang yang alim dan akil. Berilmu dan berakal. Dengan ilmu, dia bisa mengendalikan dirinya. Dengan akil, dengan dia berakal, dia bisa mengendalikan barakallahu fikum orang lain. Dengan siasat dia, dengan barakallahu fikum melihat keadaan, itulah alim akil. Alim akil. Kadang-kadang kita melihat seorang alim tapi enggak akil. Kadang-kadang ada orang alim, akil tapi enggak alim. Artinya dengan akal dia yang cerdas, dia cermat, begitu hati-hatinya dan begitu berwibawanya orang ini. Wa minha alla yashaba illa aliman aw aqilan faqihan haliman. Di antara adab adalah jangan bersahabat kecuali dengan seorang yang alim atau aqil, faqih dan halim, yang hati-hati. Qala Dzunnun rahimahullahu alaihi rahmatullahi alaihi, berkata Dzunnun semoga Allah merahmatinya, ma khala Allahu ala abdin min abidihi qil'atan ahsana min al-aql wala qalladahu kiladatan ajmala min al-ilm wala zayyanahu bizinatin afdala min al-hilm wa kamalu dhalika at-taqwa. Tidaklah seorang khala Allah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang dengan pemberian yang sangat bernilai daripada akal yang baik. Dan tidaklah wala qalladahu, dan tidaklah Allah mengalungkan kepada seorang kalung yang lebih bernilai, yang lebih indah daripada ilmu. Dan tidaklah Allah menghiasi seseorang dengan perhiasan yang lebih utama daripada hilm, kehati-hatian dia, tenangnya dia. Wa kamalu dzalika taqwa, dan kesempurnaan ini semua adalah taqwa. Naam. Akal, aqil itu lawannya safih. Apa safih? As-safih alladhi la yubali bima yaf'al. Safih adalah orang yang tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia perbuat. Enggak memikirkan akibatnya, enggak memikirkan apa namanya latar belakang. Pokoknya yang penting dia berkata, yang penting dia berucap. Loh, bagaimana Ustadz kalau nanti terjadi? Terserah kalian. Itu sudah urusan kalian. La yubali bima yaf'al. Tidak peduli dengan apa yang dia perbuat. Ustadz, semenjak Ustadz berbicara begini, begini, begini, sekarang keadaan kami begini, begini. Itu salahnya kalian. Itulah. Alladhi la yubali bima yaf'al. Seorang yang berakal, sebelum dia berkata, sebelum dia berucap, tentunya dia akan berpikir terlebih dahulu. Madaratnya sebatas mana, maslahatnya sebatas mana, terus kira-kira mana yang lebih baik. Bukan asal tembak aja. Yang penting tembak. Setelah dia omong, hati-hati dong kalau nembak, itu kena orang ada yang mati. Terserah siapa suruh dia mati. Kan saya cuma nembak. Siapa suruh dia berdiri depan saya? Ya salah dong. Jangan belajar sama fulan, tinggalkan. Terus habis itu gak ada ta'lim. Kita belum, terserah kalian. Salah sendiri. Siapa suruh gak mau cari? Ya subhanallah. Artinya dakwah hanya sekedar diporak-porandakan saja. Hanya sekedar barakallahu fikum memberi problem tetapi tidak memberi solusi. Naam. Kalau masalah cuma sekedar mengkritik sih siapapun bisa. Ini salah, ini salah, ini salah. Tetapi yang memberi solusi ini yang berat. Solusinya gimana? Solusinya tanyakan saja kepada Ustadz Fulan, saya gak tahu. Saya cuma menyampaikan doang. Gak waras. Kita lagi mau jalan ke Surabaya, di tengah jalan dicegat orang. Pak, mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Salah jalur. Cegat di perapatan ini. Salah jalur rampean, Mas. Lah yang benar saya mau kemana? Nggak tahu, terserah. Pokoknya berdiri di tengah jalan, stop, nggak boleh lewat. Mau kemana rampean? Mau ke Surabaya. Salah pak. Lah terus gimana? Belok kiri atau kanan atau kemana? Saya juga gak tahu. Pokoknya yang penting gak boleh lewat. Sampean salah. Salah jalur. Kalau seperti itu sih banyak. Gak boleh lewat, pokoknya gak boleh. Lah terus solusinya gimana? Saya juga gak tahu. Terserah kalian. Ustadz, semenjak kita begini-begini, semenjak Ustadz begini, sekarang gak ada taklim, gak ada kegiatan. Nah itu salahnya kalian. Saya sudah selesai tanggung jawab saya. Itu salahnya kalian. Masya Allah. Penumpang diturunin di jalan, habis itu tinggal. Sopir apaan nih sopir seperti ini? Mobil mogok di tengah jalan, di tengah hutan. Sopir suruh benerin mobil. Begitu mobilnya benar, assalamualaikum tinggal. Mobilnya dibawa kabur sama sopirnya. Ini kan gak genah. Itu pentingnya akil, akal. Mempertimbangkan sejauh mana akibat yang dia perbuat. Mampukah dia mengatasi, mampukah dia mengatasi akibat yang timbul dari perbuatan dia ini. Kalau seandainya nanti menimbulkan barakallahu fikum kerusakan, mampukah dia bisa mengatasinya? Baru kemudian bertindak. Bukan asal yang penting ini mungkar, yang penting ini salah. Pokoknya saya harus bertindak sekarang juga karena ini mungkar, karena ini batil. Pertimbangkan. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah menceritakan keadaan syekh beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka pernah melewati khumar, orang yang lagi minum khamr dari kaum Tatar pada saat itu. Kata murid-muridnya, na'mur bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar. Kita saatnya sekarang beramar ma'ruf nahi munkar. Kata Syekhul Islam, da'uhum, tinggalkan mereka, biarkan mereka minum teler mabuk, biarkan. Kok bisa kemungkaran dibiarkan? Kata beliau, keadaan mereka sekarang itu lebih mending daripada kamu amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka dalam keadaan seperti itu dan akhirnya mereka mencela kamu, mencela agama kamu dan mencela Islam. Jadi barakallahu fikum, bukan setiap kesalahan yang kita lihat kita teriak, kita bicarakan. Anda tahu enggak kesalahan ustaz ini? Saya tahu. Kenapa Anda enggak bicara? Apa dosanya kalau saya enggak bicara? Dosa kamu berarti kamu mendiamkan kebatilan. Kalau memang begitu, betapa banyak kebatilan yang kita diamkan. Banyak enggak kebatilan yang kita diamkan? Kita lewat di depan rumah itu wanita enggak pakai jilbab, kemungkaran bukan? Hah? Kemungkaran kan? Depan rumah kita lewat wanita enggak pakai jilbab, kemungkaran. Apa kita harus bicara? Sini sini sini, pulang ke rumah pakai jilbab. Kalau enggak kamu saya tahdir nanti. Kok enaknya gitu loh kalau membuat kaidah. Tahu kesalahan Ustadz Fulan? Tahu. Kenapa Anda enggak bicara? Apa dosa saya kalau saya enggak bicara? Berarti Anda itu setan bisu. Berarti Anda itu mendiamkan kemungkaran. Masya Allah. Jadi lazimul qaul qaul. Memvonis seseorang bukan dengan ucapan dia tetapi dengan konsekuensi. Dan ini adalah batil. Dan ini adalah manhaj yang batil. Kalau begitu berarti Anda mendiamkan kemungkaran. La haula wala quwata illa billah. Mendiamkan kemungkaran tidak tercela secara mutlak. Bahkan kadang-kadang sebagian kemungkaran wajib kita diamkan ketika kalau kita berbicara justru menimbulkan fitnah. Kisah Abu Hurairah yang tadi kita kisahkan contohnya. Nah, bukan kita diilzam. Kenapa Anda diam? Sudah tahu kesalahan kan? Sudah saya kirimin kan? Sudah. Tapi kenapa Anda tetap diam? Apa Anda lagi sariawan? Atau Anda lagi puasa bicara? Atau Anda bukan lagi puasa bicara, Anda yang terlalu banyak bicara. La haula wala quwata illa billah. Na'am barakallahu fikum. Wa qala alaihi salam min sa'adatil mar'i an yakuna ikhwanuhu salihin. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kebahagiaan seseorang adalah kalau temannya orang yang saleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami di dalam Adabus Suhbah dari Jalan Yaqub Al-Madani dari Abdullah bin Al-Hasan an abihi an jaddih Ali bin Abi Thalib, dan didhaifkan oleh Al-Alamatul Albani rahimahullahu taala di dalam Dhaif Al-Jami'. Kelengkapan hadisnya arba'un minas sa'adah, empat yang merupakan kebahagiaan seseorang. An takuna zawjatuhu salihah, ketika dia mendapatkan seorang wanita yang salihah. Wa auladuhu abrar, ketika anak-anaknya berbakti kepada dia. Wa khulata'uhu salihun, na'am, dan orang-orang teman-teman dekatnya adalah orang-orang yang saleh. Wa an yakuna rizquhu fi baladihi, dan juga rezekinya di negeri dia. Tetapi dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kita ambil satu bab lagi. Salamatul qalbi wa isda'un nasihah. Bab yang berikutnya adalah selamatnya hati kita dalam memberikan nasihat kepada saudara kita. Jangan sekali-kali menghukumi saudara kamu dengan alasan sudah saya nasihati. Saya sudah menasihati dia tapi tetap tidak ada perubahan. Dia sudah dinasihati Ustadz Fulan tapi tidak ada perubahan. Ini menunjukkan berarti orang ini begini dan begitu. Maaf, apakah nasihat Anda itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ketika tidak diterima nasihat Anda berarti menunjukkan orang itu salah? Ya subhanallah. Barangkali justru nasihat Anda yang salah. Jangan-jangan justru nasihat Anda yang salah. Orang tidak minta nasihat, kamu datangi ke rumahnya, kamu datangi ke pondoknya, kamu nasihati dia. Apa enggak tersinggung orang? Ini kata orang Jawa ndablok. Dengar, subhanallah. Setelah itu pulang-pulang, saya sudah nasihati dia, tapi tidak ada perubahan. Maka mulai sekarang kita harus meninggalkan dia. Masya Allah, kayaknya nasihat itu wahyu. Sehingga ketika tidak diterima berarti harus ditinggal. Berarti orang itu salah. Maka kata beliau di sini, salamatul qalbi wa isda'un nasihah, selamatnya hati dalam memberi nasihat. Wa minha salamatu qalbihi lil ikhwan wan nasihatu lahum. Di antara adab adalah selamatnya hati kepada saudara kita dan juga memberi nasihat kepada mereka. Artinya kita memberi nasihat tapi jaga hati kita. Jangan sampai ketika memberi nasihat ini dalam hati kita ada dorongan lain. Ada dorongan ingin menjatuhkan dia, ada dorongan ingin membela kepentingan pribadinya, ada dorongan berbagai macam dorongan hasad. Jaga. Ingat, kalimatul ikhlas akan sangat berpengaruh pada orang yang diajak bicara. Wa qabuluha minhum. Kata beliau, kalau Anda suka menasihati orang lain, maka terima pula nasihat dari orang lain. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau Anda senang menasihati orang lain, maka Anda juga mestinya senang menerima nasihat orang lain. Kalau Anda senangnya menasihati tapi tidak ingin dinasihati, maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Saya sudah menasihati dia, saya sudah menasihati. Terus kamu pernah dinasihati? Enggak pernah. Astaghfirullahalazim. Ini adalah kibir, sombong. Tidak lain kecuali melainkan kesombongan dan keangkuhan. Liqaulihi ta'ala illa man atallaha biqalbin salim. Dan berdasarkan firman Allah, kecuali orang-orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Wa qala as-Saqati rahimahullah min ajalli akhlaqil abrar salamatu sadri lil ikhwani wan nasihati lahum wan nasihatu lahum. Akhlak yang paling mulia yang dimiliki oleh orang yang baik adalah salamatu sadr lil ikhwan, selamatnya hati dia dari ikhwan-ikhwannya, dan juga nasihat kepada mereka. Naam. Nasihat tetapi dalam hatinya sudah ada kemarahan. Marah kenapa? Sudah ada informasi yang masuk kepada dia. Kira-kira apa pengaruhnya nasihat seperti ini? Fabarakallahu fikum. Makanya jangan sekali-kali menghukumi seseorang, apalagi menghajar dia dengan alasan saya sudah menasihati dia. Siapa kamu? Naam. Kalau mungkin yang berbicara itu adalah ulama, ya mungkinlah. Atau mungkin barakallahu fikum, kalau memang orang ini sudah tersohor dengan kesombongan sang orang yang dinasihati ini, tersohor dengan kesombongan, tersohor dengan kecongkakan, ya mungkinlah. Tetapi kadang-kadang justru kecongkakan yang tersohor dari penasehatnya. Naam barakallahu fikum. Ini yang sangat penting kita ingat. Kadang-kadang orang percaya aja, sudah dinasehati beberapa ustadz tetapi tidak menerima nasihat. Apa nasihatnya? Tidak dirilis. Bagaimana caranya nasihatnya, bagaimana ucapannya, gak jelas. Nah, gak jelas. Apa jawabannya, apa yang dimaksud tidak menerima ini? Apakah kalimat saya tidak menerima nasihat kalian? Ataukah mungkin kalah hujjah? Tetapi sayangnya yang seperti ini modalnya karena memang pengkultusan. Pengkultusan siapa? Pengkultusan ustadz. Modal terlalu taklid dan percaya kepada ustadz. Anda gak percaya? Padahal sudah dibicarakan oleh ustadz kibar. Ustadz kibar. Kata orang sebenarnya salah dalam bahasa Arab. Ustadz itu kan mufrad, kibar itu jamak. Jadi sebenarnya gak sesuai. Ustadz kibar jamak itu gak sesuai. Kalau naatnya, manutnya mufrad, ya naatnya juga kibar. Ya, mufrad juga. Saya kemudian menjawab, memang itu salah. Sebenarnya gak ada alifnya. Jadi ustadz kibar. Kan manutnya kan mufrad, ustadz. Jadi naatnya juga harus mufrad, kibar jadinya. Kalau kibar, ya salah secara bahasa. Kalau ulama, kibar benar. Bahasa Arab, ulama kan jamak. Kibar juga jamak, boleh. Tapi kalau Zaidun Qa'imuna, dalam bahasa Arab, ya jelas salah memang. Yang benar Zaidun Qa'imun. Mubtada khabar. Boleh. Ya mungkin memang salah. Jadi yang benar gak ada alifnya memang. Mungkin begitu. Mungkin loh. Ini barakallahu fikum. Kadang-kadang modal pengkultusan. Anda gak percaya padahal lihat ini ustadz. Berapa ini ustadz yang bicara? Seakan-akan sudah mau menggemparkan dunia. Lihat ini berapa banyak ustadz yang bicara ini. Masih aja Anda gak percaya? Catat. Masih lebih banyak yang membicarakan fitnahnya Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Itu lebih banyak yang dipromotori oleh munafikin, menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan perbuatan fahisyah. Tapi kenyataannya benar apa enggak? Enggak benar. Jangan jadi korban iklan. Iklan di internet. Dan jangan jadi korban pembodohan. Ini yang bicara berapa banyak loh ustadznya. Mau banyak ustadz, mau apa, yang penting saya punya sikap sendiri. Al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkar. kata Rasulullah, bukti bagi orang yang menuduh dan sumpah pada orang yang mengingkari. Itu hakam. Selesai. Jangan mau menjadi korban iklan. Ini masalahnya banyak yang membicarakan. Ya, saya harus percaya juga. Berarti Anda korban iklan. Naam. Jangan mau menjadi korban iklan. Karena cuma lihat di TV krem pemutih wajah langsung beli. Habis itu dipakai enggak putih-putih wajahnya, dibuang TV-nya. Salah TV, kurang ajar katanya. Oh, memang wajahnya hitam, dikasih krem pemutih wajah enggak bakal putih. Jangan mau jadi korban iklan. Di internet dipajang semua ustadz berbicara tentang fulan. Kamu jangan gampang goyang. Kamu hendaknya sabat alal haq, kokoh di atas kebenaran. Ini barakallahu fikum ya ikhwan. Naam, mudah-mudahan apa yang kita bahas dan apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bisawab. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Tafadhal, kalau ada pertanyaan enggak apa-apa. Ustadz, bagaimana cara beradab dengan saudara yang berbangga dengan harta yang diperoleh dengan cara ribawi? Yang pertama, barakallahu fikum, ketika melihat orang yang salah, jangan selalu mendahulukan emosi. Naam. Jangan ketika Anda ngontrak di suatu kampung misalnya, tiba-tiba mendengar jamaahnya di masjid habis azan, kemudian biasa salawatan, terus langsung keregetan. Wah, kurang ajar nih orang. Awas pokoknya, jangan. Kalau Anda sudah emosi, bicara Anda sudah tidak terkendali, keluarga Anda pun tambah berantakan, tetapi hendaknya al-hilmu wal-anah, tenang, lemah lembut. Demikian pula kejadian seperti ini. Saudara kita yang berbangga dengan harta dia yang diperoleh dari ribawi, jangan langsung patahkan semangatnya. Wah, harta riba aja dibanggakan. Dia akan tambah merendahkan kamu dan menghinakan kamu. Mending daripada lo kere gitu katanya. Dan akhirnya kamu direndahkan. Syukur-syukur kalau sunnah yang Anda terapkan tidak direndahkan. Sok-sok gaya katanya takwa, rajin-rajin juga kayak gitu kok katanya. Coba. Ketika Anda merendahkan orang yang seperti ini yang anggap salah, justru Anda yang direndahkan. Makanya Allah mengatakan, La tasubbul ladhina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan engkau mencela orang yang berdoa pada selain Allah, karena mereka akan membalas mencela Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Jaga adab di hadapan dia. Tunjukkan bahwa Anda menghormati dia, bahwa Anda menghargai dia. Tunjukkan barakallahu fikum. Anda enggak ridha dengan apa yang dia perbuat, dengan perlakuan yang dia perbuat, enggak mesti Anda berbicara. Belilah buku-buku yang menyangkut masalah riba misalnya, jangan disuruh baca dan jangan diberikan hadiah. Ini mas hadiah, jangan. Kamu yang baca dulu buku itu. Setelah baca, saat kamu pergi, pura-pura tertinggal bukumu di atas meja. Ketinggalan. Lihat, dia akan penasaran insyaallah ta'ala. Terus seperti itu. Dan doakan kepada Allah Azza wa Jalla bil hidayah. Jangan sampai ada terkesan bahwa Anda menggurui, bahwa Anda mendikte dia, bahwa Anda sombong di hadapan dia, bahwa. Jangan. Tapi hendaknya Anda tunjukkan akhlak yang mulia. Ada ikhwan polisi, istrinya ustazahnya di kampung, ustazah salawatan. Sebenarnya istrinya ini mau menerima, cuman takut dia. Takut nanti bakal dihajar, ditahdir orang kampung. Minta nasihat. Ya sudah, kalau memang begitu, Anda beli majalah, beli buku, kemudian nanti setiap Anda baca, ya pura-pura lupa tertinggal di atas meja gitu aja. Enggak usah disuruh baca. Insya Allah dia akan penasaran. Ternyata benar juga, alhamdulillah. Dapat hidayah di situ, alhamdulillah. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan. Fahami bahwa yang namanya dakwah tidak mesti dengan bicara. Yang kedua, bahwa yang namanya menundukkan orang, yang namanya merubah kemungkaran, tidak mesti dalam waktu seketika. Kadang-kadang perlu siasat. Seperti ini tadi yang kita contohkan, barakallahu fikum. Ustaz, apa hukum suara wanita dan bagaimana seharusnya untuk menjaganya agar tidak jatuh pada fitnah? Suara wanita, barakallahu fikum, bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan jika kalian bertanya kepada wanita tentang sesuatu, tanyalah mereka di balik hijab. Artinya Allah tidak melarang kita mendengarkan suara mereka, tetapi barakallahu fikum dilarang untuk melihat mereka yang bukan mahram kita. Juga yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, wala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Yang diperintahkan adalah untuk berucap yang baik. Na'am barakallahu fikum. Sehingga cara untuk menjaganya supaya tidak terjatuh ke dalam fitnah adalah wanita juga menjaga, jangan ketika berbicara dengan lelaki yang bukan mahram, dia pun berusaha membuat supaya suaranya agak bergaya, digaya suaranya supaya terangsang orang yang mendengarkannya. Jangan, barakallahu fikum. Adapun dari sisi hukum, suaranya sendiri bukan aurat, barakallahu fikum. Bagaimana seharusnya akhlak muslimah dalam rumah dan muamalah? Dalam rumah, barakallahu fikum, di hadapan keluarga kita, di hadapan suami, di hadapan barakallahu fikum dengan tetangga, seperti yang tadi kita baca, mu'asyarah bil ma'ruf, adab hidup bergaul dengan cara yang baik. Yang terkadang sangat kita sayangkan, barakallahu fikum, terjadi kadang di sebagian tempat, kadang-kadang dia pendatang di situ dan dia cuma sendirian ngontrak di kampung yang sangat terasing. Istrinya bercadar, dianya berjenggot. Enggak nyapa tetangga, enggak salam pada tetangga, entah apa salah mereka, dengan alasan kadang-kadang mereka ini dianggapnya ahlul batil. Padahal sebenarnya dia enggak salah. Kalau seandainya dia keluar di depan toko depan misalnya belanja, kemudian ngobrol sedikit sama sementara sama yang punya warung, bu, sehat bu, sehat alhamdulillah. Mengakrabi masyarakat, mengakrabi ibu-ibu yang ada di situ, justru itu sebenarnya dakwah bagi dia. Kenapa? Ketika ibu-ibu ataupun bapak-bapak melihat penampilan Anda di situ, itu sudah trauma duluan. Sudah tanda tanya. Sehingga yang semestinya Anda upayakan adalah merubah opini ini tadi. Oh, ternyata tidak seperti yang kita duga. Ternyata orangnya ramah. Bercadar tapi ramah. Ketemu dengan tetangga, assalamualaikum, bu, sehat bu. Beli apa bu? Beli telur. Oh iya bu, alhamdulillah. Anak-anak udah sarapan bu? Belum. Seakan-akan salah mau ngomong seperti itu. Sehingga terkesan eksklusif di masyarakat. Naam. Suaminya juga begitu. Jalan tunduk aja. Mau ke masjid, ada tetangga ahlul bid'ah, gak mau salam. Jalan terus. Jalan lagi. Nah, ini tuh yang tadi salawatan di masjid, gak mau. Akhirnya gak ada satu bulan kontrakannya diangkat sama orang kampung, usir. Padahal semestinya kesempatan, apalagi maaf, karakter kita orang Indonesia ini, itu gampang hutang budi. Gampang diambil hatinya. Padahal semestinya kesempatan kita bergaul dengan mereka dalam batas-batas syar'i. Kita bergaul dengan mereka dalam ruang lingkup syar'i, menyalami istri kita ketika keluar, bertemu dengan istrinya tetangga, salam, diajak ngobrol sebentar, kemudian juga bermasyarakat. Tetapi yang repot kadang-kadang seperti itu, barakallahu fikum. Sehingga pergaulan sebenarnya enggak ada masalah. Salat ya kita salat. Buka misalnya acara pengajian anak-anak MTQ di rumah, di musala, di rumahnya, sehingga orang pun terbuka hatinya. Ini semestinya barakallahu fikum menciptakan lingkungan seperti itu. Kira-kira salah kalau kita berbuat seperti ini? Yang berani menyalahkan harus punya dalil. Salam justru dianjurkan. Salam barakallahu fikum justru dianjurkan. Naam, ada yang lain lagi pertanyaannya? Ini pertanyaannya saya baca ya. Enggak apa-apa. Ustaz, ada seorang ustaz yang menghajar atau mentahdir ikhwan, mantan muridnya. Sampai rumah ikhwan itu yang dia punyai supaya jangan diisi atau kosong terus. Apakah tindakan ustaz itu sudah benar? Barakallahu fikum ya ikhwan. Masalah-masalah yang seperti ini sebenarnya tidak perlu dibicarakan di forum dan di ta'lim atau daurah-daurah seperti ini yang didengar oleh masyarakat banyak. Cukup sebenarnya diselesaikan uqala, pembesar dari suatu daerah misalnya, taruhlah misal di sini, siapa pembesarnya, siapa yang disegani, siapa yang dituakan, didatangi ustadznya, ustadz, ini bagaimana keadaannya begini, rumahnya begini dan begitu, selesaikan dengan kepala dingin. Naam. Kalau ustadznya masih tetap melarang dan masih tetap ini, ya tentunya barakallahu fikum, para sesepuh itu tadi mereka akan mengambil sikap yang insya Allah lebih baik. Naam. Itu lebih baik daripada kalau dijawab di forum ta'lim seperti ini. Coba kalau saya katakan misalnya salah, apa reaksinya nanti? Berarti ustadz itu salah. Kan begitu nantinya. Ayo yuk kita ambil karena kata ustadz ini salah. Ayo gak apa-apa, kita benar kok. Bawa-bawa nama saya lagi. Kan gak benar itu. Sehingga barakallahu fikum, masalah-masalah seperti ini tidak tepat dibicarakan di forum, di daurah, di ta'lim. Ambillah beberapa orang yang dituakan di daerah tersebut, datangi ustadznya. Tidak ada jalan lain ustadz, ini apa barangkali bagaimana ini. Ketika memang tidak ada sama sekali, buntu, dialog buntu sama sekali, tidak ada jalan sama sekali ini, maka baru kemudian uqala nanti yang menyelesaikan. Sesepuhnya mereka akan mengambil tindakan. Jadi jangan. Yang kedua, kalau saya bicara juga di sini misalnya, saya mengatakan salah atau benar, saya juga enggak tahu permasalahannya. Karena ini bukan masalahnya fatwa, tapi hukum. Menghukumi. Naam. Saya daurah di Surabaya. Sampai di sana tanya. Saat ini, ikhwan tanya. Ada yang tanya, saat ini kemarin kita ada di suatu masjid, ada ikhwan yang tanya ke Ustaz Dhul. Dan jawabannya supaya kita jangan masuk ke masjid itu dulu. Tapi kita tanya ke ustaz lain, katanya tetap masuk. Ini kira-kira gimana ustaz? Nah, terus saya bilang, terus kalian tanya lagi ke saya, ustaz yang ketiga berarti. Kalian kalau seperti ini awal rusaknya kalian, perpecahan. Jangan setiap ustaz yang datang kalian keluhkan problem kalian di situ. Kalian akan berpecah seperti itu. Jangan kalian mengundang ustadz untuk daurah di tempat kalian. Setiap ustadz datang kalian ceritakan problemnya begini. Dan pada akhirnya kalian mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Akhirnya ribut sendiri-sendiri. Cukup kalau ustadz kalian mengundang ustadz daurah. Ya sudah daurah aja. Adapun masalah problem intern kalian, selesaikan bersama. Siapa orang yang kalian tuakan? Siapa sesepuh kalian? Ketika kalian tanya kepada ustadz, kalian sudah ada kesepakatan. Ini yang kita tanyakan dan tidak ada manipulasi data. Benar-benar datanya valid. kuat. Sehingga antum tidak satu ustaz tanya, yang ini tanya lagi, yang ini tanya lagi, terus kalian mau menunggu saya lagi yang ketiga, saya mau dijadikan pihak ketiga. Jangan. Setiap problem kalian tanyakan ke ustaz akan berpecah. Itu yang bikin rusak. Makanya barakallahu fikum, saya menasihatkan kepada antum semua dan juga kepada ustaz-ustaz kita semua, barakallahu fikum, berhati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan ketika daurah, terutama masalah-masalah mauqif, menyikapi, menyikati, menyikut, dan menyikiti. Hati-hati. Ustaz, bagaimana ada seorang ikhwan yang biasa duduk dengan ahlul bid'ah, sudah dinasihati tidak mau berubah, langsung keluar fatwa, tinggalkan orang seperti itu. Ternyata sang penanya yang dimaksud ikhwan dia yang kalah saing bisnisnya. Kenapa? Dia ngambil herbal sama jemaah tablik. Saya ngambil herbal dari ikhwanul muslimin, tapi dia lebih laris herbalnya. Gimana caranya? Ah, tanya ke ustadz lah. Keluar vonis seperti itu. Enggak taunya ucapan dia dimanfaatkan. Makanya barakallahu fikum, hati-hati. Tadi malam saya sudah mengatakan, kalau mau tanya, ya masalah ahkam, masalah fiqhiyat, masalah aqidah, manhaj, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah misalnya qadhiyah seperti ini, qadhiyah, ini qadhiyah namanya, kejadian. Bagaimana ada seorang ustadz, ini qadhiyah namanya, kejadian. Saya enggak tahu kejadiannya di mana, saya enggak tahu ustadznya siapa, saya enggak tahu permasalahannya apa. Sehingga barakallahu fikum, yang saya sarankan adalah seperti itu tadi. Selesaikan oleh sesepuh yang ada di tempat tersebut. Datangi ustadznya dengan kepala baik, dengan baik-baik. Ajak bicara barakallahu fikum, dan insya Allah akan menghasilkan, akan mendapatkan hasil yang memuaskan dibanding kalau dijawab di forum dengan jawaban asal-asalan. Wallahu a'lam. Sudah enggak ada lagi kan? Ada lagi enggak? Tayib, insyaallah enggak ada lagi, sudah cukup kayaknya. Sudahlah, cukup insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana wa an yakfiyana bihalalihi an haramih wa an yughnina bifadlihi amman siwah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.